Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Albayan Cianjur, juga Radio-Radio Sunnah di kota-kota lain, di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, Radio Rei Padang, dan juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin kita sudah membahas bab tentang kufur nikmah. Sekarang kita masuki tentang penjelasan Al-Asmaul Husna. Dalam bab ini mu'alif membahas satu ayat tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-A'raf 180. Allah berfirman, Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah kalian dengan Asma'ul Husna tadi, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad terhadap nama-namanya, menentang terhadap nama-namanya. Bab ini berkaitan dengan bab Tauhid Asma dan Sifat. Karena kitab yang sedang kita bahas ini mencakup tiga jenis tauhid. Pertama, tauhidul ibadah, atau yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Maknanya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kedua, tauhid ar-rububiyah, artinya mentauhidkan atau mengesakan Allah dalam hal kerububiyahannya. Rububiyah itu pencipta, pengatur seluruh alam, pemberi rizki, yang merajai, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat, memberi manfaat. Itu semua sudah tercakup dalam ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah artinya mengesakan Allah dalam hal-hal tadi. Satu-satunya pencipta hanya Allah. Satu-satunya pengatur alam jagat raya hanya Allah. Satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya menghidupkan dan mematikan, semuanya ini hanya Allah. Itu disebut tauhid ar-rububiyah. Dan terakhir yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Apa arti tauhid asma dan sifat? Huwa ifradullahi azza wa jalla bima thubita lahu min sifatil kamal ala alwajhil haqiqah bila tamthilin wala takifin wala ta'tilin. Makna dari tauhid asma dan sifat adalah mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat yang mulia dengan makna yang hakiki, atau dengan kata lain mengesakan Allah dalam hal sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dengan makna yang hakiki, tanpa tiga hal, tanpa mentamatsil, tanpa mentakyif, tanpa menta'til. Menta'til artinya mengingkari. Seperti umpamanya Allah Azza wa Jalla mendengar dan melihat, lalu dita'til. Enggak, Allah enggak mendengar, enggak melihat. Karena kalau mendengar dan melihat dianggap sama dong dengan makhluk. Makhluk mendengar, makhluk melihat, padahal Allah enggak sama dengan makhluknya. Maka ditolaklah sifat mendengar dan melihat. Itu namanya ta'til. Tidak boleh menta'til. Allah menyatakan, Allah berbicara. Kita ta'til enggak, Allah tidak berbicara. Kalau berbicara sama dong dengan makhluk. Lalu ditolak sifat ini dari diri Allah. Itu ta'til, tidak boleh menta'til. Termasuk sifat fisik. Allah menyatakan Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bal yadahu yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Lalu ditolak, enggak, Allah enggak punya tangan. Itu ta'til namanya. Jadi menta'til itu mengingkari, menolak sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih. Adapun mentamthil artinya menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Seperti Allah mendengar, Allah melihat. Gimana mendengar dan melihatnya? Seperti mendengarnya manusia. Itu tamthil, enggak boleh. Karena mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Maka tidak boleh mentamthil. Yang jelas cara mendengar, cara melihatnya Allah berbeda dengan cara mendengar dan cara melihatnya makhluk. Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Tidak seperti tangan makhluk manapun. Tapi wajib diyakini Allah punya tangan, tapi tidak ada yang sama dengan tangan makhluk manapun, baik manusia, jin, binatang, malaikat, atau makhluk lainnya. Sama dengan mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi tidak sama mendengarnya. Berbeda mendengar dah, baik hakikatnya, caranya, apalagi kualitasnya, itu jauh berbeda. Itu tidak boleh mentamthil. Ketiga, tidak boleh mentakyif. Mentakyif artinya mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Seperti umpamanya Allah Maha mendengar. Bagaimana mendengarnya? Begini, begini, begini. Itu takyif. Sama dengan mempertanyakan bagaimana cara mendengarnya Allah. Nah, ini takyif, karena pertanyaan bagaimana berarti menuntut penjelasan atau deskripsi. Kenapa tidak boleh mentakyif? Sebab menerangkan sifat Allah tentang hakikat dan kaifiatnya adalah sikap berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita tidak diberitahu oleh Allah bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya Allah, Bagaimana tangan Allah tidak diberi informasi, tidak diberi keterangan dan penjelasan. Oleh karena itulah, maka tidak boleh mentakyif sifat-sifat Allah. Jadi wajib kita yakini dan kita tetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, tanpa mentaktil. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid asma dan sifat. Maka di dalam tauhid wajib terkandung dua rukun. Rukun pertama itsbat, rukun kedua nafi. Sebagai contoh, dua-duanya harus ada. Hanya ada itsbat, tidak ada nafi, musyrik. Hanya ada nafi, tidak ada itsbat, ateis, kufur, ilhad. Contoh dalam kalimat Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Kalimat ini hanya mengandung itsbat tapi tidak ada nafi. Apa yang ditetapkan, itsbat itu artinya menetapkan. Apa yang ditetapkan dalam kalimat Zaidun qa'imun, yang ditetapkan adalah berdirinya Zaid. Zaid sedang berdiri. Hanya ada itsbat tapi tidak ada nafi. Apakah ini mengandung arti Zaid satu-satunya orang yang berdiri? Tidak. Mungkin banyak yang berdiri, tapi salah satunya adalah Zaid. Maka kalau hanya Zaidun qa'imun, hanya ada itsbat tapi tidak ada nafi. Kedua, kalau hanya ada nafi tapi tidak ada itsbat, contoh Zaidun ghairu qa'imin, Zaid itu tidak sedang berdiri. Ini hanya ada nafi tapi tidak ada itsbat, Zaid sedang tidak berdiri. Berarti menafikan sifat berdiri bagi Zaid. Tapi apa yang diitsbat, ditetapkannya? Enggak ada. Mungkin duduk? Mungkin. Mungkin berbaring? Mungkin. Mungkin lari? Mungkin. Mungkin sedang salto? Mungkin. Banyak kemungkinan. Karena tidak adanya nafi. Tapi kalau dikatakan la qa'ima illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maka inilah tauhid. Tidak ada yang berdiri, ini nafi. Nafi itu menidakkan sifat berdiri pada siapapun. Illa Zaidun, kecuali Zaid. Nah, ini itsbat, menetapkan sifat berdiri hanya bagi Zaid. Artinya tidak ada yang berdiri selain Zaid. Satu-satunya yang berdiri saat itu hanya Zaid. Yang lainnya mungkin duduk, mungkin berbaring, mungkin lari-lari, mungkin jungkir balik. Nah, satu-satunya yang berdiri hanyalah Zaid. Maka kalimat la qa'ima illa Zaidun berarti kalimat yang mentauhidkan Zaid dalam hal berdiri. Satu-satunya yang berdiri hanyalah Zaid. Demikian juga la ilaha illallah. La ilaha ini nafi, tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Sesembahan, siapa yang berhak disembah? Dinafikan, ditolak, diingkari, enggak ada. Illallah ini itsbat, kecuali hanya Allah. Maka mengandung arti satu-satunya sesembahan yang sebenarnya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini tauhid di bidang uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Maka apabila kita ingin mentauhidkan Allah di bidang asma dan sifat adalah kita harus menetapkan nama-nama Allah seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa mentamthil sifat itu dengan sifat makhluknya. Allah diesakan dalam hal sifat. Maknanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun dalam hal kaifiat dan hakikat. Allah melihat, ya melihat. Bagaimana melihatnya Allah, caranya, hakikatnya, kemampuannya, tak ada makhluk yang menyerupai melihatnya Allah. Sekarang atau jangankan melihatnya Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja melihatnya, caranya, kaifiatnya, hakikatnya, terus kemampuannya apa sama apa tidak? Tidak sama. Kenapa umpamanya binatang buas seperti kucing, seperti harimau, seperti singa, itu di dalam gelap bisa melihat secara jelas buruannya, mangsanya. Kalau kita kan dibelel-belel, oke, kalau poek banyak, kalau gelap walaupun dibelel-belel itu di apa? Dibuka-buka, gak bisa melihat. Konon-konon, saya juga belum pernah bertanya ke harimau. Jelas seperti kita melihat dengan inframerah di dalam gelap, kelihatan tuh ya. Seperti itu. Manusia dengan makhluk saja cara melihatnya, hakikatnya itu berbeda. Apalagi antara Allah dengan makhluknya. Yang jelas wajib kita tetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sebagai sifat Allah, tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya, tanpa mentakif, mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan deskripsi atau penerangan tertentu, dan tidak boleh mentaktil. Mentaktil artinya menolak, mengingkari, meniadakan. Karena meniadakan berarti ingkar, mendustakan pernyataan Allah sendiri tentang diri Allah. Innallaha sami'un basir, kata Allah. Sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Oh, berarti Allah itu punya sifat mendengar dan melihat. Ini kata Allah sendiri wajib kita tetapkan. Tanpa menyerupakan dengan cara mendengar dan melihatnya makhluknya. Dan tidak boleh ditaktil. Enggak, Allah enggak mendengar, enggak melihat. Kenapa? Allah maha suci. Kalau mendengar dan melihat sama dengan makhluk dong. Jadi kalau makhluk mendengar dan melihat, Allah tidak. Dia kira seluruh makhluk mendengar dan melihat. Apakah kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, berarti tidak serupa dengan makhluknya? Serupa. Ada gak makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat? Banyak. Benda-benda mati, batu, pohon, dan seterusnya. Jadi tetap saja dianggap itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, malah dengan makhluk yang lebih rendah, yaitu makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat. Makanya yang dinafikan tentang sifat Allah adalah penyerupaannya dengan makhluk. Itu yang dinafikan. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dinafikan. Yang ditolak adalah penyerupaan dengan makhluk. Tapi sifatnya itu wajib ditetapkan sebagai sifat Allah. Baik sifat fi'liyah ataupun sifat dhatiyah. Sifat fi'liyah itu berupa perbuatan seperti melihat, mendengar, berbicara, berbuat. Ya. Sifat dhatiyah itu seperti tangan, kaki, mata. Dan itu Allah tetapkan sebagai sifat dhatiyah bagi diri Allah dalam Al-Quranul Karim. Gak boleh kita ingkari. Kata siapa Allah punya tangan? Allah sendiri yang menyatakan. Yadullahi fauqa aydihim. Itu Quran. Nggak boleh kita ingkari. Enggak, Allah nggak punya tangan. Tangan di sana artinya kekuasaan. Kenapa tidak diyakini? Sebab kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk dong. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak sama dengan makhluk? Ada nggak makhluk yang tidak punya tangan? Banyak. Berarti sama menyerupakan juga. Jadi yang ditolak bukan sifat Allahnya, tapi penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wajib kita yakini Allah punya tangan. Tapi bagaimana tangan Allah? Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Baik makhluk itu manusia, jin, binatang, malaikat atau makhluk manapun, tidak sama. Ya, tidak boleh ditaktil, diingkari, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, dan tidak boleh ditakyif atau dijelaskan dengan penjelasan tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Yang jelas contohnya bahwa tangan Allah itu panjangnya sekian kilo, tebalnya sekian, warnanya anu, jarinya sekian, itu jelas, gak boleh. Atau tidak jelas umpat tangan Allah panjangnya 4 kali lipat daripada lebarnya. Tidak jelas kan? Tapi itu tetap deskripsi, itu tetap takyif. Termasuk mempertanyakan bagaimana sih tangan Allah itu? Nah, itu takyif, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab ya menggambarkan hal itu berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa yang sangat besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qul innama harrabi rabbil fawahis. Katakan oleh Muhammad, Allah hanya mengharamkan kepadaku al-fawahis, kemudian dosa, kemudian al-baghyu, kemudian syirik, dan yang terakhir yang di atas itu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka haram takyif berdasarkan nas Allah di dalam Al-Quran berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah tidak menerangkan bagaimana kaifiat dan hakikat dari sifatnya, maka tidak boleh kita meraba-raba dengan menjelaskan berdasarkan dugaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Qauluhu walillahil asma'ul husna. Firman Allah dalam Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah al-asma'ul husna. Berkata Syekh Utsaimin, tariqut tauhid huna taqdimul khabari. Lianna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Cara atau yang menjadi dalil ditauhidkannya Allah dalam hal al-asmaul husna di dalam ayat ini adalah dengan cara di majukannya atau diawalkannya khobar dan diakhirkannya mubtada. Ini istilah dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu, susunan kalimat ada dua jenis. Kalimat yang diawali oleh kata benda disebut jumlah ismiyah. Kedua, kalimat yang diawali oleh kata kerja disebut jumlah fi'liyah. Liyah. Jumlah fi'liyah contohnya umpamanya dhahabat tullabu ilal jami'at, telah pergi para mahasiswa itu ke kampus. Diawali oleh dhahaba, itu kata kerja atau fi'li, disebutnya jumlah fi'liyah. Kalau umpamanya jumlah ismiyah contohnya at-tullabu fil jami'ah, para mahasiswa itu sedang ada di jami'ah. Awalnya at-tullabu ini isim atau kata benda disebut jumlah ismiyah. Bingung tidak? Selamat bingung. Bongana enggak belajar bahasa Arab. Poinnya bukan itu. Abaikan. Jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda memiliki pola struktur kalimat mubtada dan khobar. Mubtada itu seluruh isim yang ada di awal kalimat disebut mubtada. Khobar artinya penyempurna arti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini mubtada. Lillah khobarnya, penyempurna arti. Jadi harus mubtada dulu terus khobar. Itu susunan baku demikian. Kalau susunannya dibalik, khobar dulu lalu mubtada. Yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan, maka ini mengandung dua makna. Sebuah kaidah dalam ilmu balaghah atau sastra Arab menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan, ya, daripada kata yang sebelumnya, mengandung makna hasr dan ihtimam. Ihtimam, hasr itu pengkhususan, ihtimam itu dipentingkan. Umpamanya, contohnya di dalam ayat ini, walillahil asmaul husna. Lillah ini khobar, al asmaul husna mubtada. Harusnya yang bakunya al asmaul husna lillahi sama dengan alhamdulillahi, sama dengan begitu. Al asmaul husna itu mubtada, lillahinya khobar. Ini lillahinya didahulukan. Maka dua hal tadi terkandung. Pertama, ini bermakna hasr. Hasr itu pengkhususan, bahwa al asmaul husna ini khusus milik Allah, tidak dimiliki oleh makhluknya. Tidak ada makhluk yang memiliki al-asma'ul husna. Hanya satu-satunya yang berhak memiliki itu hanyalah Allah. Yang kedua, didahulukannya Allah ini lil-ihtimam, untuk mementingkan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam struktur kalimat lillahil asma'ul husna terkandung makna pengkhususan nama dan sifat Allah hanya bagi Allah. Dan inilah yang menjadi dalil wajibnya Allah ditauhidkan dalam hal al-asma'ul husna. Ini yang pertama. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, tariqut tauhid huna taqdimul khabar li'anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufil hasr. Wa fil ayah tauhidul asma'i lillah. Cara mentauhidkan Allah dalam ayat ini adalah dengan cara diawalkannya khobar. Karena mengawalkan yang harusnya diakhirkan mengandung makna hasr. Hasr tadi pengkhususan. Dan di dalam ayat ini terkandung dalil tentang tauhid al asma al husna bagi Allah. Adapun makna al asma, al asma jamak dari al ismu, al ism nama. Jamaknya al asma, berarti banyak nama-nama, bukan hanya satu nama. Dan ini menunjukkan nama Allah banyak. Banyaknya nama Allah menunjukkan kehebatan, keagungan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu atau seseorang yang hebat pasti punya banyak julukan. Ini orang kehebatannya tergambar dari julukan yang orang-orang belikan kepada orang itu. Ini masih kasep. Si bager, si pinter, si cerdas, si jenius, si kayungyun, si pemberani, seperti singa. Wah, dan seabrek sebutan baik lainnya, ya. Kalau memiliki banyak sebutan menunjukkan ini orang hebat. Selama sebutan itu seluruhnya sebutan yang bermakna baik. Oleh karena itulah, maka segala hal yang baik-baik biasanya memiliki banyak sebutan, yang satu sebutan minimal menggambarkan satu makna. Surga. Apakah surga hanya punya satu nama? Enggak, ada banyak nama. ada Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, dan seterusnya, ya. Termasuk Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki banyak nama, dan satu nama minimal mengandung satu sifat. Kalau banyak nama berarti banyak sifat. Berapa sifat Allah seluruhnya atau nama Allah seluruhnya? Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya 99 seperti ini yang banyak difahami oleh orang. Ada enggak dalilnya bahwa Allah punya 99 nama? Tidak ada. Yang ada hadis yang disalahfahami. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Inna lillahi ya tis'atan wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa saja orang yang mengihsa terhadap 99 itu, dia akan masuk surga. Apakah hadis ini bermakna nama Allah hanya 99? Tidak. Sama dengan perkataan saya begini. Saya memiliki uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apakah maknanya uang saya hanya 1 juta? Tidak, banyak, miliaran. Di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya siapkan 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Seperti itu perbandingan atau gambaran atau contoh kalimat itu. Kecuali kalau begini, sesungguhnya uang saya hanya 1 juta. Berarti hanya 1 juta, enggak lebih. Kalau kalimatnya inna asma Allahi tis'un wa tis'una isman. Nah, kalau kalimatnya begitu iya, sesungguhnya nama-nama Allah ada 99 nama. Nah, iya, kalau struktur kalimatnya begitu. Tapi hadis itu tidak demikian. Hadis itu menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguh, jadi makna hadis itu sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa di antara manusia, di antara kalian orang ada yang mengihsa terhadap 99 nama ini, dia akan masuk surga. Apakah hadis itu maknanya nama Allah yang 99? Tidak, banyak lebih dari itu. Ditunjang dengan hadis lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dilanda kesedihan, keresahan. Bahasa anak muda sekarang apa? Risau dan galau. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doa sebagai berikut. Ini di tengah-tengah. Minta doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kata Nabi SAW, lalu orang itu berdoa, ya Allah, aku sesungguhnya aku minta kepadamu dengan menyebut nama-nama yang telah engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Terus yang keempatnya, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hanya engkau saja. Awista'tharta Istiqsar itu artinya monopoli. Itu nama menjadi monopoli engkau yang mengetahui dan itu ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Selain Allah tidak ada yang tahu. Baik jumlahnya ataupun namanya apa. Termasuk para malaikat, termasuk para nabi. Tidak mengetahui seluruh dari nama-nama Allah. Mereka hanya tahu sebagian saja. Seperti yang Allah ajarkan kepada mereka. Hadis ini mengisyaratkan nama Allah sangat banyak. Karena nama-nama yang ada di sisi di ilmu gaib yang ada di sisi Allah istiqsar bagi Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Dan ini mengisyaratkan banyaknya nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya. Jadi makanya disebut al-asma. Bukan hanya ism atau isman. Bukan hanya satu dua nama tapi banyak. Adapun al-husna. Al-husna bentuk mu'annath dari ahsan. Ahsan berasal dari kata hasan. Hasan apa artinya? Baik atau bagus. Kalau ahsan disebutnya superlatif. Mengandung makna apa? Terbaik. Ahsan itu terbaik. Kalau hasan, baik. Tapi bukan ter. Baik sih, bagus. Tapi bukan yang paling bagus. Kalau ahsan, terbagus. Paling bagus, tidak ada yang lebih bagus. Kalau hasan, itu bentuk mudzakkar. Mudzakkar itu bentuk kata yang dianggap lelaki. Kalau dalam bahasa Indonesia, laki wanita gak ada bedanya ya. Dia. Kalau dalam bahasa Inggris ada he, ada she ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, bahasa Inggris hanya he dan she saja. Tapi kalau mereka, them, bisa ke laki-laki dan perempuan? Bisa. Them bisa laki, bisa perempuan. Kalau bahasa Arab, seorang, dua orang, tiga orang atau lebih, laki-lakinya berbeda dengan wanita. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Humanya sama memang. Tapi dalam hal apa namanya kata gantinya, dalam hal apa namanya kata gantinya saja, naunnya aja. Tapi kalau dalam fiilnya nanti berbeda. Nah, benda dalam bahasa Arab ada kata benda yang dianggap berjenis kelamin laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki disebut mudzakkar, yang perempuan disebut mu'annath. Salah satu ciri ini, salah satu ciri kata benda disebut mu'annath ada ta' marbutoh. Hasanah gitu ya. Imro'ah seperti itu. Muslimah, mu'minah, termasuk benda mati. Saburoh, saburotun, papan tulis. Itu akhwat papan tulis karena ada tak merbutoh gitu ya. Termasuk kebaikan. Kalau hasan itu laki-laki, kalau wanitanya hasanah. Hasan disebut kata yang mudzakkar, hasanah disebut kata yang mu'annath. Artinya sama, satu kebaikan. Kalau ahsan, terbaik, itu bentuk kata mudzakkar. Ahsan, terbaik. Kalau bentuk mu'annathnya adalah husna. Husna ini maknanya terbaik. Al-asma'ul husna, bukan al-asma'ul hasanah. Maka makna al-asma'ul husna artinya nama-nama terbaik. Bukan hanya sekedar baik, tapi paling baik. Bukan hanya bagus, tapi terbagus. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan isim tafdil. Isim tafdil ada dua jenis. Isim tafdil mutlak dan isim tafdil muqayyad. Kalau isim tafdil yang mutlak artinya tidak ada bandingannya, mengandung arti paling atau ter, seperti Allahu Akbar, Allah terbesar, tidak ada lagi yang lebih besar, itu disebut isim tafdil mutlak. Umpamanya Zaidun al-afdol, Zaid itu yang paling utama, berarti tidak ada lagi yang lebih utama daripada Zaid, maka al-afdol di sana disebut isim tafdil mutlak. Ada lagi isim tafdil muqayyad. Muqayyad ini bukan mengandung arti ter atau paling, tapi mengandung makna lebih. Contoh, Zaidun afdol min Amr. Zaid itu lebih utama daripada Amr. Apakah maknanya Zaid yang paling utama? Enggak, hanya lebih utama dari Amr. Mungkin ada yang lebih utama daripada Zaid. Maka isim tafdil afdol di sana maknanya isim tafdil muqayyad. Nah, al-husna bagi nama-nama Allah disebut isim tafdil mutlak. Artinya nama-nama Allah terbagus, terbaik. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih baik daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua yang perlu diterangkan. Poin yang ketiga, kembali kepada pembahasan hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi. Allahu azza wa jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa orang yang mengihsa terhadap 99 nama itu, dia masuk surga. Kesalahan orang ketika memahami hadis ini, banyak yang memahami ihsa itu menghafalkan. Siapa yang hafal 99 asmaul husna, dia masuk surga. Apa akibatnya? Akibatnya orang berlomba menghafalkan 99 nama itu bagaimanapun caranya, walaupun dengan cara yang tidak diajarkan oleh syariat, malah mengambil cara dari kebiasaan agama lain. Bagaimana caranya? Dinyanyikan. Lahirlah nyanyian Al-Asmaul Husna. Hafal 99 wah surga di tangan, berdasarkan hadis itu. Padahal di sana bukan faman hafidhoha dakhalal jannah, bukan begitu. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga, bukan. Bukan hafidhoha, tapi faman ahsoha, dengan makna ahso. Ahso itu fiilnya, kata kerjanya. Perbuatan disebut ihso. Dari af'ala yuf'il if'alan, ahso yuhsi ihsoan. Masdarnya ihso. Apa makna ihso? Makna ihso minimalnya mencakup 3 poin. Makna yang pertama disebutkan ihsau asma'illahi maknahu, mengihsa terhadap nama-nama Allah maknanya adalah, pertama al-ihatatu biha lafdan wa ma'nan, menguasai nama-nama itu baik lafadznya ataupun maknanya. Ya, menghafal nama-nama Allah jelas penting dan bernilai ibadah. Tapi maknanya jangan diabaikan, harus difahami makna dari semua nama-nama Allah itu. Apa kita faham enggak makna dari nama-nama Allah? Apa bedanya Al-Kabir atau Kabir dengan Al-Mutakabbir? Apa bedanya Qadir dengan Al-Muqtadir? Ada yang bisa membedakan? Enggak ada. Berarti belum mengenal Allah. Minimal belum mengenal nama serta makna yang terkandung dalam makna itu, dalam nama itu. Harus kita faham maknanya. Makanya pernah saya ungkapkan, kita akan mengkaji kitab Fiqih Al-Asmaul Husna Susanan Syekh Abdul Razak, ya insyaallah, biidznillah. Agar kita faham makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dan bisa menerapkannya secara benar. Pertama, al-ihatatu biha lafdhan wa ma'nan. Kedua, du'aullahi biha. Makna ihsa adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Jangan sampai, ya Allah saya beri saya rizki, beri saya jodoh. Karena saya sudah lama menjomblo, ya Allah. Beri saya kedudukan, beri saya kemudahan. Tapi nama-nama Allah tidak pernah dipakai, tidak pernah disebut ketika berdoa. Para Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, silakan kalian berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama al-asmaul husna itu dan menjadikan nama tersebut sebagai wasilah dalam berdoa, bertawassul terhadap nama-nama Allah. Seperti mengatakan ya dzal jalali wal ikram, ya hayyul ya qayyum, atau yang sejenis itu. Umpamanya, wahai Allah yang maha ghafur rahim, ampuni saya, rahmati saya. Ya Razzaq, ya Wahab, ya Rahman, ya Rahim, beri saya rizki. Seperti itu. Sebut al-asmaul husna, nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Maka itu termasuk hal yang menunjang dikabulkannya doa kita. Dan termasuk makna yang tercakup dalam kata-kata ihsa tadi teh, faman ahsaha dakhalal jannah. Jangan sampai al-asmaul husna hafal, maknanya enggak paham, diterapkannya dalam berdoa juga enggak pernah. Ini keliru. Inilah yang kedua. Nah, yang ketiga ini. Ini yang lebih terabaikan oleh manusia. Di antara makna ihsa terhadap nama-nama Allah adalah anta ta'abbada lillahi bimuqtadaha, yaitu kamu beribadah kepada Allah dengan isi kandungan al-asmaul husna tersebut. Kalau umpamanya kita mengetahui bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Rahman itu dzu rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas, yang sangat banyak. Ar-Rahim itu yang memberikan rahmatnya kepada makhluknya. Ini salah satu di antara al-asmaul husna, dua, Rahman dan Rahim. Bagaimana cara beribadah dengan isi kandungan ini? Maka cari rahmat Allah. Bagaimana cara mencari rahmat Allah? Dengan cara yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla banyak menjelaskan siapa orang yang akan Allah beri rahmat. Allah menyatakan, ya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Nabi selesai menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi yatadarasuna fima bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghasyyathumur rahmah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid seperti ini, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan datang mengerubuti mereka, wa ghasyyathumur rahmah, Allah juga mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Mengaji di masjid, mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, termasuk cara untuk meraih rahmat Allah. Dan ini termasuk salah satu bentuk wujud beribadah kepada Allah dengan kandungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya kita mengetahui salah satu nama Allah Ghafur atau Ghaffar, maka cari maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, Bagaimana cara mengamalkan isi kandungan dari maha mendengarnya Allah? Maka jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Dibisikan pun Allah tahu. Walaupun umpah kita sangat berbisik, hanya orang satu orang yang tahu, yang lain enggak tahu, Allah lebih tahu. Bagaimana caranya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan salah satunya kandungan nama Allah Ghafar atau Ghafur? Maka raihlah ampunan Allah, taubat, lakukan banyak kebaikan, karena kebaikan bisa menghapus dosa. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Itu cara beribadah kepada Allah dengan isi kandungan al-asma'ul husna. Salah satu di antara nama Allah Raqib. Apa makna Raqib? Maha mengawasi. Dari keyakinan bahwa Allah maha mengawasi harus melahirkan sifat muraqabah. Merasa selalu di apa? Diawasi. Makanya walaupun gak ada orang yang melihat, ada kesempatan bermaksiat, aduh, orang gak ada lihat. Manusia jauh entah di mana, kita sendirian, tapi Allah maha melihat, maha mengawasi. Maka menyadari hal itu, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita saat itu, adakah yang melihat atau tidak, adakah yang kenal kepada kita atau tidak, karena yakin merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka konsekuensinya, akibatnya, kita tidak akan berani bermaksiat walaupun tak ada orang yang melihat. Karena ada yang mengawasi, siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini ihsa terhadap al-asma'ul husna. Jadi ihsa terhadap al-asma'ul husna tidak terbatas hanya hafal. Menghafal bagus, menghafal al-asma'ul husna, iya bagus, hafalkan. Tapi jangan sampai di sana. Ada yang jauh lebih penting daripada menghafal, itu faham makna. Lalu menggunakan nama-nama itu dalam beribadah, dalam berdoa, sebut nama itu dan terapkan dalam kehidupan beribadah. Ibadah yang kita lakukan harus mengandung isi kandungan al-asmaul husna tersebut. Maka lahir ibadah yang sangat berkualitas, ya. Inilah makna ihsa mencakup tiga poin yang disebutkan tadi. Adapun makna fad'uhu biha, silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Penjelasan kalimat ini Jumat depan kita akan lanjutkan. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Yang tersisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab, maka kita hentikan sampai di sini penjelasan kita, dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan peserta, dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana? Abu Mizan dari Jakarta Timur. Abu Mizan, silakan ke pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah mempunyai nama yang tidak terbatas. hanya dicantumkan 99, yeah. Itu dengan hadis Bukhari tadi. Yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, Nabi Muhammad juga punya nama 6, itu Pak Ustaz. 6 nama Ahmad dan lain sebagainya gitu, ada 6 misalnya. Apakah itu juga termasuk nama-nama yang baik untuk beliau gitu Pak Ustaz? Kita kalau keren, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Mizan, silahkan Ustaz. Pak Abu Mizan, barakallahu fiik. Tadi tentang al-asmaul husna bagi Allah. Sekarang pertanyaannya tentang nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Subhanalladzi sabihu bihi ra'du wal malaikatu min khifati. Ini ada petir di sini. Nama Nabi Muhammad SAW pun tidak satu dan tidak enam juga seperti yang disebutkan oleh Bapak Abu Izan tadi. Beliau kadang disebut Ahmad, Muhammad, disebut juga Al-Mahi, disebut juga Al-Aqib dan yang lain-lain. Apakah semua nama itu bagus bagi beliau? Tentu saja bagus. Tidak ada nama yang jelek bagi Nabi Muhammad SAW yang dinisbatkan kepada beliau dari Allah atau oleh beliau sendiri. Seluruh makna dari nama-nama bagi beliau adalah baik maknanya. Ya, Al-Aqib maknanya adalah tidak ada lagi Nabi setelahnya. Al-Mahi maknanya adalah yang menghapus. Penghapus keburukan, syirik, kufur dan yang sejenisnya. Ya. Ahmad dan Muhammad maknanya adalah yang terpuji. Dan semua nama itu sesuai dengan salah satu di antara sifat-sifat beliau. Tapi apakah nama beliau hanya 6? Para ulama ikhtilaf. Dan ikhtilafnya ini terbagi kepada banyak pendapat. Ada yang menyatakan sampai 100 nama, ada yang sampai menyatakan 200 nama dan seterusnya. Tapi kita yakini seluruh nama-nama bagi Nabi Muhammad SAW yang nama itu didasarkan kepada hadis yang sahih, maka tentu saja baik lafadznya ataupun maknanya pasti baik. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jawaban yang disampaikan demikian Pak Abu Mizan. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya dikecilkan volume radio atau TV-nya, Bu, ada feedback? Ya, silakan. Ustaz. Mau bertanya, seandainya kalau saya berdoa terus Asmaul Husna yang saya sebutkan tidak sesuai dengan doa yang saya minta. Tidak sesuai misalnya, maksudnya? Misalnya meminta ampun kepada Allah. Iya. Tapi saya sebutkan Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah aku. Ya, baik. Cukup Ibu, terima kasih. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ya. Nah, kami persilakan Ustaz. Iya, Ibu yang barusan bertanya, Ibu atau Neng ya? Ya, barakallahu fiik. Bagaimana kalau isi doa tidak selaras dengan makna al-asmaul husna yang disebut? Kalau contoh tadi selaras, minta ampunan tapi yang disebut Ya Rahman, Ya Rahim, ada hubungan gak? Ada. Salah satu wujud Rahman dan Rahim Ya Allah adalah memberi ampunan. Boleh kita sebut Ya Ghafar ya, atau Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni saya, boleh. Karena masih ada hubungan. Yang tidak ada hubungan adalah meminta rizki contohnya Tapi nama Allah yang disebut adalah Syadidul Iqab, wahai yang maha keras siksanya, beri saya jodoh. Ada hubungan gak antara kerasnya siksa Allah dengan jodoh? Gak ada hubungan. Malah kalau yang disebut Syadidul Iqab nanti dijomblokan. Oleh karena itu tidak ada hubungan, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Al-Asmaul Husna yang isinya berhubungan dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rizki, minta anak, minta kelapangan, sebut nama-nama Allah yang berhubungan dengan itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Jawad, yang kayak begitu. Wahai yang maha Rahman, Rahim, pemberi rizki, maha pemberi, yang sangat dermawan. Iya, itu berkaitan dengan isi dari permintaan kita. Ya, selaraskanlah nama Allah yang kita sebut dengan isi doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian yang bertanya tadi. Kita angkat pertanyaan dari saudara kita atau naam dari pendengar kita, Ibu Alia di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengenai pembahasan laknat tadi, Ustaz, bagaimanakah apabila atau bagaimanakah hukumnya apabila laknat terucap saat kita terzalimi? Terima kasih, Ustaz. Iya, barakallahu fi kepada ibu yang bertanya dari Riau tadi. Kalau kita terzalimi lalu mendoakan laknat bagi orang yang mendzalimi, bagaimana itu? Kalau yang dimaksud bagaimana itu tuh akan kejadian atau tidak? Iya, pasti akan kejadian. Laknat itu akan tertimpa kepada si zalim tadi. Karena apa? Karena doa orang yang dizalimi diijabah oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu akan diijabah oleh Allah sekalipun orang yang dizalimi itu orang fajir, orang durhaka. Dalam riwayat lain, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafira. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, sebab antara doa orang itu dengan Allah tidak ada penghalang, sekalipun dia orang kafir. Kita muslim, ada orang kafir kita zalimi. Kita kuat, kita punya kuasa, dia lemah, enggak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Lalu dia menjerit kepada Allah karena dizalimi. Dia mendoakan keburukan untuk kita. Doanya pasti akan dikabul, sekalipun dia kafir dan kita mukmin, dan dikabulnya karena kezaliman kita. Kalau kita berbuat zalim kepada dia tanpa alasan syar'i. Oleh karena itulah, kalau yang dimaksud dengan bagaimana hal itu, maka hal itu akan kejadian. Laknat tersebut akan tertimpa kepada orang yang zalim karena doa orang yang dizalimi tadi. Kalau yang dimaksud pertanyaan ibu itu, yaitu jawabnya. Tapi kalau yang dimaksud dari pertanyaan ibu, boleh enggak kalau kita dizalimi lalu mendoakan keburukan kepada orang yang mendzalimi kita? Pertanyaannya boleh atau tidak? Kalau pertanyaan tadi akan kena enggak? Pasti kena. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin itu dalam hadisnya yang sahih. Boleh enggak mendoakan? Hukum asal dibolehkan bagi orang yang dizalimi mendoakan keburukan kepada orang yang mendzalimi. Hukum asal boleh. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu yang terbaik. Ada yang lebih baik tentu saja ada, yaitu mendoakan kebaikan agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang itu. Yang tadinya orang itu zalim menjadi orang yang baik, yang lemah lembut, yang dermawan, yang peduli, yang perhatian, yang siap membantu menolong kita dan siapapun yang membutuhkannya. Semoga Allah memberi hidayah. Yang tadinya dia ingkar menjadi taat, yang tadinya kufur menjadi iman, yang tadinya musyrik menjadi muwahhid. Tadinya maksiat menjadi taat, tadinya bid'ah menjadi sunnah. Kalau doa tersebut dikabul, hilang satu musuh, bertambah satu sahabat atau satu saudara. Dan ini menguntungkan seluruh pihak, menguntungkan di dunia dan di akhirat, menguntungkan pribadi kita dan kaum muslimin pada umumnya, menguntungkan kita dan juga dia orang yang mendzalimi kita tadi. Dan itulah yang jauh lebih baik untuk dilakukan. Ya, wallahu alam. Mohon maaf Hawas dan para pendengar pemirsa yang lain, cukup di sini saja sebab sebentar lagi menjelang maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.